Ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Belajar kita untuk menepiskan nafsu syahwat dalam hati kita ini. Bagaimana caranya kita belajar membenci atau mencintai seseorang karena Allah, membencinya pun sama. Karena Allah. Bukan menjadi penghalang orang untuk berubah. Orang kafir kita benci kekufurannya. Tapi bukan kita halangi kalau dia mau bertobat masuk Islam. Betul? Ini Islam di negeri kita dibenci betul-betul sama Syiah. Apalagi Rafidah. Karena dia menganggap bahwa Rasulullah ini masuk surga kecuali kemaluannya katanya. Karena menikah dengan Aisyah. La'anatullah ala Syiah Rafidah. Tapi kalau seandainya dia mau bertobat, Allah lapangkan tangannya untuk dia bertobat. Kita pun sama dalam mendakwahkan. Yang kita benci pemahaman yang merusak Islam. Tapi orang yang mau berubah, ya silakan. Yahudi pun sama. Bahkan Rasul ajarkan bagaimana mendakwahkan mereka. Cuma suka ada yang kebablasan. Dalam dakwah ini seakan-akan orang gak boleh bertobat. Itu yang paling bahaya. Dia orang kafir loh. Gak boleh dia masuk Islam. Udah penuh. Apa bahaya kalau sudah begitu? Jadi ingat supir angkot 46-46 gitu ya. Kalau udah 10 gak boleh orang lain naik, kan bahaya. Ini Islam loh, ya. Agama yang Allah janjikan kemuliaannya di dalamnya. Bahkan sorga itu gak akan pernah sempit buat orang yang memasukinya. Seperti neraka yang tak pernah sempit buat orang yang bakal masuk ke dalamnya. Dalam sebuah riwayat dikatakan ketika sudah masuk semua orang Islam ke dalam surga, Allah letakkan kakinya di neraka. Mengambil arang-arang manusia yang diazab. Apabila ada sedikit dalam hatinya iman, Allah berikan air kehidupan dan dimasukkan ke surga. Surga selalu muat. Begitu pula dengan yang namanya neraka. Bahkan neraka mengatakan kepada orang yang pengen masuk ke dalamnya, hal mim majid. Ada lagi yang mau masuk, ditantang begitu. Kenapa? Karena neraka butuh bahan bakar, wukuduhan nas wal hijarah. Sampai kapanpun yang namanya batu dan manusia itu bahan bakar neraka. Dan kalau kita tahu bahan bakar yang paling bagus ya fosil. Fosil yang paling bagus ya manusia, betul? Makin banyak dia berbuat dosa, makin cakep api neraka. Jadi jangan kita hayalkan ya, seakan-akan neraka sudah tidak muat, surga pun sudah sempit. Allahu Akbar. Bukan begitu bahasa agama. Syukran.